Ternyata jamaah yang sudah mendaftar, kalau sekarang terhitung sudah 3 tahun, sudah bayar DP, tapi kok nggak dapat nomor kursi, gitu loh, nomor kuota. Yeah. Sementara jamaah yang mendaftar ke Bina Umroh, baru daftar, langsung dia bayar DP, langsung dikirimin lengkap dari Kementerian Agama langsung. Yeah. Berkas-berkasnya, bukan lagi dari Bina Umroh, berkas itu langsung. Yeah. Di situ jamaah saling menginformasikan kepada teman-temannya.